مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu: wallahi demi Allah alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Ma unzilat suratu min kitabillah, tidaklah diturunkan satu surah dari kitabullah. Illa ana a'lamu aina unzil, kecuali aku sangat tahu di mana diturunkan. Wala unzilat ayah, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan dari kitabullah. Illa ana a'lamu fi man unzil, kecuali aku tahu berkenaan dengan siapa ayat itu diturunkan. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah, seandainya aku tahu bahwa ada seseorang yang lebih paham, lebih tahu tentang kitabullah dari aku, tabluguhul ibil, yang bisa dicapai dia dengan mengendarai seekor unta, la rakibtu ilaihi, niscaya aku akan mendatanginya. Ini menunjukkan tentang keinginan beliau di satu sisi, semangat beliau dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Semangat beliau untuk menuntut ilmu. Di sisi yang lain, beliau mengungkapkan dirinya dan tidaklah mengapa seorang menyatakan tentang keadaan dirinya agar supaya orang semangat belajar kepada dia. Barakallahu fikum. Karena kalau tidak dikenali, maka orang tidak akan paham, tidak akan mengerti, tidak akan tahu. Wallahul musta'an. Di sini kata Al-Habib rahimahullah ta'ala: wa fil hadithi jawazu dhikri insani nafsahu bima fihi minal fadilah biqadril ja'al hajah. Di hadis ini ada bolehnya seseorang menyebutkan tentang dirinya dari keutamaan sesuai dengan kebutuhan. Barakallahu fikum. Ketika orang tidak mengenalinya, kan orang tidak akan semangat untuk mengambil ilmu daripadanya. Wa yuhmalu ma waradat min dammi dhalika ala man waqa'a dhalika minhu fakhran aw i'jaban. Adapun larangan-larangan memuji-muji diri, menyebutkan tentang keadaan diri berupa keutamaan dan keistimewaan, larangan itu tentunya berarah pada ketika orang menyebutkan tentang keutamaan dirinya sebagai suatu fakhran. Fakhran yakni kesombongan dan ujub. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar untuk memperkenalkan diri, karena orang tidak akan menghargai orang lain kecuali setelah mengenalnya. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullah ta'ala: haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Hammam wa haddatsana Qatadah قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، siapa gerangan yang telah menghafal Quran di zaman Rasulullah? Kata Anas: arba'ah, empat orang. Kulluhum minal ansar. Barakallahu fikum. semuanya dari kalangan Ansar. Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, wa Zaid bin Thabit, wa Abu Zaid. Ini hadis-hadis yang seperti ini butuh memang keterangan para ulama, barakallahu fikum, karena akan muncul sekian banyak pertanyaan-pertanyaan. Apa memang hanya empat orang ini yang menghafal Quran, yang mengitqankan Al-Quran, yang semuanya dari kalangan Al-Ansar? Mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Barakallahu fikum. Mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Mana Utsman? Baik. Mana Ali dengan keistimewaan dan keutamaan mereka ini dengan Al-Qur'an? Ternyata barakallahu fikum, di sini katakan, diterangkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, bahwa hadis ini sebenarnya asal muasalnya ketika dua suku Aus dan Khazraj ini saling membanggakan diri, menyebutkan tentang keistimewaan, karena dari zaman dahulu mereka saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Di sini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullahu taala fi riwayat Tabari min tariq Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah fi awal hadis, dalam awal hadis iftakhara al-Hayyan al-Aus wal Khazraj. Awal asal muasal keluarnya hadis ini adalah ketika dua kelompok Aus dan Khazraj ini berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka dari keutamaan. Faqala al-Aus, berkata Aus, minna arba'atum, di antara kami ada empat orang yang istimewa sangat, semuanya dari Aus. Siapa mereka itu? Sa'd bin Mu'adz. Ihtazzalahu al-'arsyu Sa'd ibn Mu'adz. Yani barakallahu fikum, ketika Sa'd bin Mu'adz meninggal dunia, arsy Allah Subhanahu wa taala goyang. Demikian dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, man uddilat syahadatuhu syahadata arba'ina syahadata rajulaini Khuzaimah bin Thabit. Dan ada seorang di antara Aus diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaksian satu orang dia sama seperti persaksian dua orang. Ini kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arabi, dan disepakati oleh Rasulullah dengan Arabi itu harganya. Sudah selesai, tammal 'aqd, sempurna jual beli. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu berjalan kaki ketimbang Arabi itu yang ada di belakang bersama dengan kuda yang telah dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan itu ada orang-orang yang menawar dengan tawaran yang lebih tinggi dari tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia merasa Arabi ini bahwa tawaran yang kedua ini lebih banyak, maka dia pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa belum terjadi akad. Kata Rasulullah sallam, sudah jadi akad, tinggal serah terima barang dan duit. Kata Arab itu, man yashhadu lak, siapa yang menyaksikan bahwa kita telah melakukan transaksi? Jadi orang pun berkumpul. Jadi kata Arab itu, man yashhadu lak, siapa yang mempersaksikan bahwa engkau telah memberi dari aku kuda ini? Kata sahabat Khuzaimah, ana ya Rasulullah, saya yang bersaksi bahwa engkau telah membeli kuda ini dari si fulan, dari Arabi ini. Kata Rasulullah, kaifa tashhad, bagaimana bisa engkau barakallahu fikum mempersaksikan bahwa kuda ini telah aku beli padahal engkau tidak hadir di majlis akad? Kata Khuzaimah, ya Rasulullah, Engkau senantiasa mengkhabarkan kepada kami tentang sorga, tentang neraka, tentang kabar-kabar yang telah lalu, masa lampau dari umat-umat. Engkau mengkhabarkan kepada kami tentang sorga dan neraka. Semua kami imani, semua kami percaya bahwa engkau telah semua itu adalah satu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kami menyaksikan pengkhabaranmu itu. Apalagi hanya seekor kuda yang seperti ini. Barakallahu fiik. Suatu yang luar biasa tentang surga dan neraka, tentang ini dan itu, kami sangat percaya. Tentang apa yang engkau kabarkan ya Rasulullah. Apalagi cuma seekor kuda yang seperti indolnya, kemudian kita tidak percaya bahwa engkau telah membelinya. Suatu yang tidak mungkin. Maka Rasul mengatakan syahadatu Khuzaimah, syahadatu rajulain. Persaksian Khuzaimah sama seperti persaksian dua orang laki-laki. Yang ketiga, waman ghasalathu al-malaikatuh. Ya, ini seorang dari kalangan Aus juga memiliki keutamaan yang istimewa luar biasa, dimandikan oleh barakallahu fikum malaikat, karena dia keluar dari rumahnya dalam kondisi junub dan masuk ke dalam medan perang dalam keadaan dia belum mandi janabah, mati syahid dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lagi junub dan dimandikan oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, waman hamad fuddabar Asim ibn Thabit. Barakallahu fikum. Ini seorang yang istimewa juga. Ketika dia dikejar oleh orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Dan ma'ruf bahwa jika sekiranya jasadnya atau dia ditangkap dalam kondisi hidup atau mati, mereka senantiasa melakukan perkara yang tidak semestinya mereka lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembunyikan jasadnya. Maka barakallahu fikum, begitu dia meninggal dunia, angin pun membawa barakallahu fikum pasir sehingga menutupi jasadnya, sehingga orang-orang tidak mendapati jasadnya. Asim bin Thabit. Faqal Khazraj, maka berkatalah orang-orang Khazraj, minna arba'atun jama'ul Qur'an lam yajma'uhu ghairuhum. Baik. Ya, ini kondisinya ini adalah antara Aus dan Khazraj. Barakallahu fikum. Tidak secara umum kaum muslimin. Baik. Tidak secara umum kaum muslimin. Ya, ini keutamaan empat orang ini ya. Baik. Bahwa mereka lah yang menghafal Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari kalangan Khazraj. Baik, keutamaan mereka di atas Aus. Barakallahu fikum. Jadi bukan keutamaan mereka empat orang ini di atas seluruh umat Islam lah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ummukum aqra'ukum likitabillah. Hendaknya yang imami kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus qiraahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Berarti bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang paling hafal tentang Al-Qur'an. Sudah kita lewati banyak keutamaan Abu Bakar tentang Al-Qur'an. Tidak diragukan lagi bahwa begitu semangatnya Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an dan membaca menghafal Al-Qur'an. Bahkan beliau membangun tempat salat di halaman rumah beliau. Baik. Subhanallah. Demikian juga Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Amr, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi intinya hadis yang kita baca ini, arba'atun kulluhum minal ansar, Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid jamal Quran ahli Rasulullah SAW dari kalangan apa? Khazraj. Baik. Karena kalau tidak kita arahkan demikian akan banyak muncul pertanyaan. Baik. Mana sahabat-sahabat yang lainnya yang istimewa sangat? Qala rahimahullahu taala haddatsana Mu'alla ibn Asad qala haddatsana Abdullah ibn Al-Muthanna qala haddatsani Thabit Al-Bunani wa Thumamah an Anas qala mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma'il Qur'ana ghairu arba'ah Abu Darda wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid wa anhu waratsnahu. Barakallahu fiik. Coba lihat bentuknya yang lain. Barakallahu fiik. Dari Anas radhiyallahu taala. Baik. Di sini kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, meninggal Rasulullah SAW wa lam yajma'il Qur'ana ghairu arba'ah Abu Darda wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid. Qala wa nahnu warasnahu. Baik. Ini mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tulisan-tulisan, walaupun tentunya ma'ruf bahwa pengumpulannya itu di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sadaqah ibn al-Fadl qala akhbarana Yahya an Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala qala Umar Ubay أقرأنا وإنا لا ندع وإنا لا ندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Baik. Di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Umar Ubay aqrauna. Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling banyak hafalan di antara kami. Wa inna lanada'u min lahni Ubay. Baik. Dan sunya kami tetap meninggalkan dari lahn. Lahn itu sebenarnya banyak artinya. Wa Ubay yaqulu akhadtuhu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala atruku li syai. Ubay pun mengatakan aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku tidak akan pernah meninggalkannya hanya karena seseorang. Qala Allah taala ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Yani terkadang ada orang yang menyampaikan kepada Ubay tentang ayat-ayat tertentu yang telah dihapus. Ubay tetap membacanya karena beranggapan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan langsung kepadanya. Baik. Dan tetap kita taib dan umat ini mengambil apa yang telah diterima dan ditetapkan oleh jumhur. Barakallahu fikum. Bahwa ayat itu telah mansukh, maka tidak lagi dibaca misalnya kalau memang ayatnya mansukh lafadznya dan mansukh maknanya, atau mansukh lafadznya saja. Barakallahu fiik. Taib. Ini keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu dalam menghafal Quran. Qala rahimallahu taala babu fadli Fatihatil Kitab, bab keutamaan Fatihatil Kitab, yakni suratul Fatihah. Suratul Fatihah memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Cuma orang tidak tahu sehingga dia memanfaatkan keutamaan dan keistimewaannya. Barakallahu fikum. Dikatakan di sini hadis Abi Sa'id Sa'id al-Mu'alla fi annaha a'zamu surah fil Qur'an wal murad bil 'azimi a'zamu al-qadr. Surah yang paling tinggi kedudukannya adalah Al-Fatihah. Paling banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Bagi orang yang membaca wa in kana ghairuha atwal minha, walaupun yang lainnya lebih panjang. Padahal kalimat istimalat alaihi min al-ma'ani al-munasabati lidzalika. Kenapa Fatihah? Ya, 7 ayat istimewanya luar biasa. Barakallahu fik. Qala rahimallahu taala hadatsana Ali ibn Abi Ali ibn Abdullah qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Khubayb ibn Abi Abdurrahman an Hafs ibn 'Asim an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala kuntu usalli fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abu Sa'id al-Mu'alla, aku melakukan solat kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil aku. Falam ujibhu, aku tidak menjawab panggilan Rasulullah karena dalam kondisi solat. Kultu ya Rasulullah ini kuntu usalli. Nanti selesai itu baru datang ke Rasulullah sambil menyampaikan udurnya, ya Rasulullah tadi itu Rasul memanggil aku dalam kondisi aku lagi solat. Qala alam yakulillahu istajibu lillahi walil rasuli idha da'akum. Tsumma qala ala uallimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja min al masjid fa akhadha bi yadi falamma aradna an nakhruja qultu ya rasulullah innaka qulta law allimannaka a'zama suratin bil qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sabul mathani wal qur'an azim alladhi utituhu padani falam ajibhu. Rasulullah memanggil aku dalam kondisi aku salat, kemudian aku datang dan mengatakan ya Rasulullah, Rasul memanggil tadi dalam kondisi aku melakukan salat. Qala alam yakul Allahu lam yakul alam yakul illa istajibu lillahi wal rasul idza da'akum. Tidakkah Allah telah mengatakan penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil? Maksudnya begini, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil, Rasulnya memanggil, dan sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah, maka harus dibatalkan sholat itu dan memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti sholat kita, misalnya sholat kita, ketika kita melakukan sholat sunnah, maka ketika orang tua kita memanggil, maka hendaknya kita memenuhi panggilan orang tua kita dan membatalkan sholat, karena sholat yang kita lakukan adalah sunnah, sementara apa memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Kecuali kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat wajib, maka tetap kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Oleh karena itu Rasul mengatakan istajib, tidakkah Allah telah mengatakan istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum. Oleh karena itu Jureyj yang banyak ibadah, senantiasa sholat, ibadah terus, ketika ibunya memanggil dalam kondisi dia sholat, dia barakallahu fikum berdua-dua hati, dalam artian apakah dia akan menjawab panggilan ibunya atau dia tetap meneruskan sholatnya. Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan sholatnya sehingga tidak mempedulikan ibunya. Ibunya pun merasa kesal dan pergi. Keesokan harinya datang ulang, kondisinya sama. Yang ketiga akhirnya ibunya merasa jengkel dan mengatakan, ya Allah mala tumithu hatta yara wujuhal mu'minah. Ya Allah, jangan kau matikan Jureyj ini sampai dia melihat wajah perempuan pelacur. Subhanallah. Doa ibunya dikabulkan. Kenapa? Karena solat yang dilakukan oleh Jureyj adalah solat sunnah, bukan solat wajib. Sementara panggilan orang tua adalah wajib untuk dijawab, dipenuhi. Barakallahu fikum. Kita kembali. Thumma qala ala wallimaka ala wallimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Maukah engkau aku beritahu tentang surah yang paling agung dalam Al-Qur'an, surah yang paling agung. Perhatikan baik-baik, ini surah bukan ayat. Surah yang paling agung dalam Al-Qur'an. Aku akan sampaikan kepada engkau sebelum engkau keluar dari masjid ini. Fa akhadha yadi falamma arna an nakhruja qultu ya Rasulullah. Kemudian beliau mengambil tanganku. Begitu hendak keluar dari masjid, aku mengatakan, ya Rasulullah, idzaka qulta law allimannaka azama suratin fil Qur'an. Tadi engkau telah berjanji kepada aku, ya Rasulullah, bahwa engkau akan mengajari aku surah yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qala, maka Rasul mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Yani Al-Fatihah. Hiya sab'ul matani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya, yani Al-Fatihah ini, as-sab'ul matani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang setiap harinya, setiap sholat kita, berapa rakaat, berapa kali pula kita akan mengucapkannya, membacanya. Wal-Quranul Azim, yani tidak akan sah sholat kita tanpa bacaan Fatihah, karena merupakan rukun. Barakallahu fikum. Wal-Quranul Azim, alladhi utituhu. Dan Al-Quran yang sangat agung yang Allah berikan kepadaku. Masya Allah. Qala rahimahullah wa ta'ala haddathana Muhammad bin Sanna, qala haddathana Wahb, qala haddathana Hisham an Muhammad an Ma'bad an Abi Sa'id al-Khudri, qala kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat inna sayyidal hayyis salimun wa inna qra'aha wa inna nafarna طيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمرنا بثلاثين شاه وسقنا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا Marakaitu illa bi ummil kitab. Qulna la tuhdithu syai'an hatta na'tiya aw nas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna al-madinata dzakarnahu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Aqsimu wadribu li bi sahmin. Berkata Sayyid Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kunna fi safarin lana. Kami berada dalam satu perjalanan safar dan singgah di satu kampung. Ada kampung, kemudian mereka singgah, mereka minta dijamu, tapi orang kampung tidak mau menjamu mereka. Barakallahu fikum. Hak mereka, mereka minta untuk dijamu, dimuliakan. Akhirnya mereka bangun kemah di luar kampung. Faja'at jariyatun, maka datanglah seorang perempuan atau budak perempuan kecil. Faqalat inna sayyidal hayy salimun. Sungguhnya pemimpin kabilah di sini hayy salimun. Salimun itu adalah tafa'ul. Salimun itu lawan dari kata maridun. Maridun sakit. Tapi mereka apa? Mereka menamainya dengan nama, dengan harapan dia bakal sembuh. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir, paham barakallahu fikum, disihir oleh Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Datanglah dua malaikat, satu di bagian kepalanya dan satu di bagian kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau tersihir. Kata malaikat yang ada di kaki Rasulullah, "Masya'nur rajul, kenapa orang ini? Maka malaikat yang ada di kepalanya pun mengatakan matbub. Matbub. Itu lawan dari kata matbub, itu adalah orang yang disembuhkan dari tib. Tib. Padahal sebenarnya masbur, dia lagi tersihir, tapi dinamakan dengan nama yang baik agar supaya betul-betul baik adanya. Barakallahu fiikum ya tafaul. Ucapkan-ucapan, ungkapan-ungkapan harapannya seperti itu. Barakallahu fiikum. Seperti ada orang mencari sesuatu, kemudian kita mengatakan ya wajid. Duhai orang yang kehilangan, tapi kita sebutkan ya wajid. Ya orang yang mendapatkan apa yang dia dimiliki dari barang yang hilang. Barakallahu fiikum. Ini tafaul. Al-muhim, perempuan kecil ini atau budak perempuan ini mengatakan bahwa kepala suku atau kepala kabilah kampung itu lagi sakit. Wa inna nafarana guyyab. Ini tidak ada orang-orang yang bisa memberikan apa pengobatan, sudah ditempuh cara ini cara itu, tidak ada yang bisa. Fahal minkum raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Faqama ma'ana rajulun ma'aha, faqama ma'aha rajulun ma kunna na'bahu biruqyah. Maka berdirilah seorang di antara kami bersama dengan perempuan tadi mendatangi kepala suku tersebut yang kami tidak pernah tahu kalau dia tukang ruqyah. Faraqahu fabara'ah, maka dia pun meruqyah, maka langsung dia sembuh pada saat itu juga karena dia disengat binatang berbisa, maka setelah diruqyah langsung sembuh. Fa amara lana bi salatina syah, awalnya negosiasi. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Langsung dia bilang, iya. Cuma kalian tidak mau memberikan kepada kami hak kami, maka kami tidak akan meruqyah kecuali kalian akan memberikan kepada kami sesuatu. Ju'lah. Barakallahu fiik. Maka sepakatlah. Ternyata begitu sampai dibacakanlah Fatihah. Fa'amara Nabi salatina syah. Kemudian setelah sembuh, maka sahabat-sahabat ini diberikan 30 ekor kambing. Wasakana labana. Dan mereka pun memberikan kepada kami air susu. Mereka berikan kambing 30 ekor dan mereka memberikan susu untuk kami minum. Falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta turqi. Maka begitu orang yang meruqyah tadi dari kalangan sahabat kembali, dia ditanya, apakah dulunya engkau bisa meruqyah? Memang kau jago ruqyah? Dia mengatakan, lah, aku tidak pernah meruqyah. Aku tidak pernah, baru kali ini aku meruqyahnya dengan Al-Quran, yakni Ummul Kitab, Fatihah. Kulna la tuhditu syai'a. Maka kami pun mengatakan, kau jangan melakukan sesuatu. Hatta na'tiya au nas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kami tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dibagi-bagi. Tidak boleh diapa-apain. Pokoknya kita bawa kambing ini karena mereka telah memberikan kepada kita kambing. Kita tidak boleh ngapa-ngapain kambing ini sampai kita datang ke Rasulullah dan bertanya kepada beliau tentang kambing ini, apakah halal atau bagaimana. Falamma qadimna al-Madinah, maka begitu sampai kita ke kota Madinah, dan karena ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian itu. Faqala ma kana yudrihi annaha ruqyah. Dari mana dia tahu kalau Fatihah itu ruqyah? Kasimu wadribu li bisahmin. Bagilah. Ini Rasulullah SAW menyepakati, mengiyakan, mentakrir bahwa Fatihah itu adalah ruqyah. Barakallahu fikum. Kasimu, bagilah. Barakallahu fikum. 30 ekor kambing itu kepada kalian semuanya dan aku jadi satu bagian yang mendapatkan jatah. Ini untuk membahagiakan hati-hati mereka, barakallahu fikum, dan menyenangkan hati mereka. Dengan begitu Rasulullah SAW dapat jatah juga, berarti apa yang mereka dapatkan itu sungguh sangat halal. Barakallahu fikum. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد ابن سيرين أن أبي سعيد الخدري بهذا. بارك الله فيك. نقول تمام سورة الفاتحة. طيب kita bisa dipakai untuk merukyah. بارك الله فيك. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.